Mitra bisnis, impor masih merajai Indonesia. Sampai dengan November tahun lalu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan defisit. Kondisi ini tak berubah dari bulan-bulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik mencatat, defisit neraca perdagangan November tahun lalu sebesar 478,4 juta dolar Amerika. Impor selama November tahun lalu sebesar 16,92 miliar dolar Amerika. Sementara ekspor hanya 16,44 miliar dolar Amerika. Adapun jika dilihat per negara, pada November 2012, Indonesia mencatatkan defisit dengan beberapa negara, antara lain dengan Tiongkok dan Jepang. Untuk membicarakan mengenai fenomena itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda melihat masih tingginya defisit perdagangan kita? Ya, pasti lebih besar kan. Kita merasakan kalau ini semua mesti naik, sehingga kita tidak bisa kompetitif daripada barang-barang import lagi. Kan kita pengusaha-pengusaha itu pasti akan mengimport lebih banyak daripada bikin sendiri kan. Sehingga importnya kan kita pasti akan lebih banyak ke depan kan. Dan ini yang akan terjadi menurut saya tanpa, itu sudah teori ekonomi. Kalau you nggak bisa, you bikin sendiri lebih mahal daripada barang-barang import, lebih baik you import kan supaya you bisa untung. Pasti import itu akan lebih banyak. Saya anggap ya defisit anggaran kita ini ya, defisit daripada trade kita ini serius sekali menurut saya. So itu akan membebani kita paling besar itu bahwa exchange rate kita akan terganggu. Kita punya devisa itu pasti reserve kita akan termakan ya. Kalau tidak ada masuk investasi apalagi ya. Sehingga kita makin hari mungkin saya pikir reserve kita makin hari makin kurang ya kalau kita defisit terus-terusan. Ini baru defisit daripada trade defisit kita. Sedangkan kita selalu tiap-tiap tahun defisit daripada kita punya service industry kita, defisit-defisit kita yang lain itu jauh lebih besar daripada defisit daripada trade sebenarnya. Jadi kalau total defisit kita tiap-tiap tahun itu 15-20M misalnya. Itu kan selama ini you bisa cover itu melalui investasi yang masuk ke Indonesia. Nah kalau investasi itu biasanya nggak masuk kan menjadi serius sekali. Di mana you bayar defisitnya? Kecuali you bisa pinjam duit, you cetak duit, atau ya you bayar defisit itu melalui daripada pinjaman-pinjaman atau cari penghasilan dari mana begitu loh. Kalau penghasilan itu kan nggak bisa kalau nggak ada investasi. Kalau ekonomi di dunia ini masih susah dan you masih tetap mau populis dengan tidak mau menaikkan BBM, ya silakan kita semuanya. Ini akan terjadi menurut saya kalau kita nggak hati-hati. Demikian Sofyan Wanandi, saya Fahmi Andrian.